Puas aku menunggu janji-janjimu dulu. Di kau katakan bulan puasa, pinangan akan kau hantarkan. Bukan aku tak mau tunai janji yang dulu. Duit cukup, raya pun tiba, habis aku buat belanja. Jangan temberang, aku dah tahu segala macam alasanmu. Sumpah tak pernah aku begitu, cintaku masih kepadamu. Hai cik abang sayang, yeah, adikku manja. Lemang dah terbakar, ya Allah aku terlupa. Itulah akibat kalau banyak cakap, lemang yang dibakar dah berasa. Alahai kempunan, mahu makan lemang, nampak gaya makan rendang saja. Alahai. Hari baik begini, jangan kita bertengkar. Saling kita maaf-maafan, mengeratkan silaturahim. Jangan temberang, aku dah tahu segala macam alasanmu. Sumpah tak pernah aku begitu, cintaku masih kepadamu. Cik abang sayang, ya adikku manja. Lemang dah terbang, ya Allah aku terlupa. Itulah akibat kalau banyak cakap, lemang yang dibakar dah berasa. Alahai kempunan, mahu makan lemang, nampak gaya makan rendang saja. Alahai. Hari baik begini, jangan kita bertengkar. Hai, saling kita maaf-maafan, mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim.